Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Para pemirsa dimanapun anda berada. Alhamdulillah. Pada pagi hari yang insyaAllah penuh barokah ini kita dapat bertemu dan berkumpul di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiah. InsyaAllah mulai pagi ini, setiap pagi selain hari Jumat dan Ahad, di Majlis Ar-Raudhah ini kita selenggarakan kajian rutin Kitab Kuning. Setiap Senin kita akan kaji kitab insyaAllah Sirah Nabawiyah. Kalau Selasa kita kaji kitab An-Nasaihud Diniyah. Rabu dan Kamis kita kaji kitab Ihya Ulumuddin, Jumat kita ziarah, Sabtu kita kaji tafsir, Ahad jalan-jalan. Ya, Ahad jalan-jalan. Jadi hidup ini ada variasinya ya. Hidup ada variasinya. Insyaallah demikian. Untuk kitab An-Nasaihud Diniyah sendiri, judul lengkapnya sebagaimana sudah kita pahami, An-Nasaihud Diniyah wal Wasail Imaniyah. Yang artinya nasihat-nasihat keagamaan dan wasiat-wasiat keimanan. Kitab ini ditulis oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Sebelum kita membaca kitab An-Nasaihud Diniyah, kita akan belajar dulu siapa itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad merupakan salah satu tokoh sentral dari kalangan Alawiyin atau keturunan Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Hadramut. Beliau lahir pada hari Senin 5 Sofar 1044 Hijriah. Entah ini sebuah kebetulan atau memang petunjuk dari langit, majelis ini kita mulai juga di bulan Sofar ya. Kitab ini kita baca di bulan Sofar. Beliau lahir 5 Sofar 1044 Hijriah. Sedikit cerita tentang kelahiran beliau. Beliau dilahirkan di sebuah desa yang bernama Subair. Desa Subair ini di pinggiran kota Tarim Hadramut. Kota yang sangat terkenal, tempat lahirnya ulama-ulama besar. Sampai pernah ada seorang itu dari Maghribi, dari Maghrib. Beliau datang ke Hadramut, kemudian masuk kota Tarim. Dia mengatakan, innahum bil malaikati asbah. Orang-orang yang ada di kota Tarim itu lebih pantas kalau dikatakan malaikat. Ya. Sampai dikatakan kota Tarim tersebut, jalannya bisa berbicara ilmu. Jadi jalannya bisa nyampaikan ilmu. Kenapa jalannya dikatakan bisa nyampaikan ilmu? Karena orang-orang yang ditemui di jalan pun semuanya adalah ulama. Dan jalan-jalan di kota Tarim itu sudah dilangkahi oleh para ulama. Sampai-sampai pedagang-pedagang di pasar kota Tarim dulu itu kalau dagang, tidak ngobrolkan dagangan. Jadi mereka di pasar itu pegangnya kitab. Kalau tidak ada pembeli gitu ya. Mereka itu baca kitab, kemudian antara satu dengan yang lain itu ngobrolkan isi kitab. Lain dengan kita sekarang, kalau pasar itu tempat ngerumpi. Tempat ngerumpi, tempat ngerasani, dan lain sebagainya. Nah, ini kota Tarim sampai pasarnya saja kumpulan ulama. Kalau di pasarnya saja udah ulama, kira-kira di majelis ilmunya seperti apa? Ya, ini kota Tarim. Habib Abdullah Al-Haddad lahir di Subair, pinggiran kota Tarim. Ya, desa kecil pinggiran kota Tarim. Pada hari Senin 5 Sofar. Beliau menceritakan tentang kelahirannya tersebut dalam buku beliau Tathbitul Fuad. Tathbitul Fuad itu sebuah kitab yang isinya kumpulan dari nasihat-nasihat Habib Abdullah Haddad selama hidup, semasa hidupnya. Yang beliau sampaikan di majelis ditulis oleh muridnya. Itu nama kitabnya Tathbitul Fuad. Di situ beliau berkata, aku tahu tanggal kelahiranku dari ibuku. Orang dulu itu suka mencatat tanggal kelahiran. Beda dengan orang sekarang. Orang sekarang tidak mencatat tanggal kelahiran. Jenengan mungkin tahu tanggal lahirnya, tapi belum tahu tanggal lahirnya. Mungkin heran ya saya ngomong begini. Ya. Kita ini tahu tanggal lahir kita, tapi belum tahu tanggal lahir kita. Karena tanggal lahir yang harus diketahui itu adalah tanggal lahir Hijriah. Penentuan baligh tidak baligh, batas maksimal usia baligh itu kalau enggak mimpi, ya kan? Kalau enggak mimpi, batas maksimalnya usia 15 tahun. Nah, mau tahu masuk baligh kalau misalnya 14 setengah enggak mimpi-mimpi gitu ya. Terus dari mana? Ya dari lahirnya. Lahirnya dilihat bukan Mei, Juni, Juli, Agustus dan lain sebagainya, tapi yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, dari bulan-bulan Hijriahnya. Sekarang ini kita tidak mencatat kelahiran Hijriah, tapi berbangga dengan bintangnya apa? Leo. Bintangnya apa? Gemini, apa Taurus dan lain sebagainya. Tapi bulan Hijriahnya enggak dicatat. Ini merupakan apa namanya bid'ah yang dijalankan oleh umat Islam saat ini. Ya, saya enggak ngomong bid'ah sesat, tapi ya sesuatu yang meninggalkan kebaikan, yaitu mencatat kelahiran Hijriah. Bahkan kita sendiri sekarang enggak kenal nih bulan Hijriah itu apa, tidak tahu, kita taunya bulan Masehi. Makanya perlu sekarang kita belajar. Habib Abdullah Haddad, beliau menyatakan, saya tahu tanggal kelahiran saya dari ibu saya. Ibu saya pernah bercerita bahwasannya saya dilahirkan pada tanggal 5 Sofar, malam Senin 5 Sofar, tahun 1044 Hijriah. Seorang wanita tetangga membungkusku dengan pakaian ayahku. Jadi karena apa namanya sederhana hidupnya, enggak punya apa-apa gitu ya. Sampai yang buat bungkus bayi itu enggak ada itu. Kalau kita sekarang kan punya kain khusus buat bungkus bayi, dicuci dulu disterilkan ya, jangan sampai kena macam-macam. Nah, ini enggak punya. Adanya apa? Bajunya bapaknya. Ya, bajunya bapaknya ini diambil digunakan untuk bungkus sang bayi itu tersebut, yaitu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Malam itu aku menangis dan menjerit-jerit sampai pagi. Waktu lahir, malam itu lahir, dari mulai lahir sampai pagi nangis terus. Ya, menjerit-jerit dengan tangisan yang sangat keras. Ibuku lalu berkata kepada salah seorang wanita yang ada di rumah. Sang ibu kemudian berkata, ya, karena ibunya masih habis melahirkan, jadi belum bisa bangun dari tempat tidur. Ibunya ngomong kepada orang-orang yang ada di rumah tersebut, ada seorang wanita yang bertugas di sana. Coba kau lihat apa yang terjadi pada anakku. Kenapa ia tidak mau diam? Ya, kenapa ia tidak mau diam? Wanita itu kemudian memeriksa pakaian yang membungkusku. Pakaiannya diperiksa, dilihat ada apa kira-kira di situ. Ternyata di dalamnya terdapat seekor kalajengking yang sangat besar. Badanku merah-merah karena disengatnya. Jadi Habib Abdullah Haddad itu dari kecil sudah diuji sama Allah ya. Lahirnya saja sudah disengat kalajengking berulang kali. Ya, seperti itu. Tapi subhanallah, ini masuk karomahnya. Enggak meninggal. Padahal kalajengking yang ada di sana itu kan berbisa ya. Ya, tidak meninggal. Pada tahun kelahiranku terjadi beberapa peristiwa. Ya, di antaranya adalah wafatnya Syekh Husain bin Abu Bakar bin Salim. Habib Husain bin Abu Bakar bin Salim ini seorang wali besar. Putranya Syekh Abu Bakar bin Salim pada hari itu wafat. Kemudian Sayyid Yusuf bin Abid Al-Fasi ya, pada hari itu juga wafat. Sayyid Yusuf bin Abid Al-Fasi Al-Hasani, muridnya Syekh Abu Bakar bin Salim, Yusuf bin Abid Al-Hasani ya, juga wafat pada tahun itu ya. Kemudian juga Syekh Bajab Haban juga terbunuh pada tahun itu. Kemudian beliau berkata, ini subhanallah tadi yang saya sampaikan ya. Habib Abdullah Haddad berkata kepada murid beliau, murid dan teman beliau yaitu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Kalian tidak biasa menulis tanggal kelahiran bukan?" Jadi, kalian tidak biasa menulis tanggal kelahiran bukan? Nih Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ketika menyampaikan ini, menyampaikan cerita kelahirannya, ngomong kepada murid dan teman beliau, yaitu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, kalian tidak biasa mencatat tanggal kelahiran kalian, bukan? Yang dimaksud tanggal kelahiran ya Hijriah. Ya, kita enggak mencatat. Betul, nyatat enggak? Enggak nyatat, enggak. Nanti cari dikonversikan ke di internet tuh ada tuh ya. Hari apa, tanggal berapa, bulan berapa. Benar jawab Habib Ahmad bin Zain. Jangan kalian teruskan kebiasaan itu. Ini buat pemirsa dimanapun Anda berada. jangan teruskan kebiasaan tidak mencatat tanggal kelahiran hijriah anak-anak kita. Jadi mulai sekarang kita harus tahu. Yang belum tahu tanggal berapa, cari di internet, itu bisa dikonversi dari Masehi ke hijriah. Nanti akan ketemu tanggal, bulan, dan tahunnya. Tanggal kelahiran merupakan informasi yang sangat penting sehubungan dengan urusan warisan, hukum, dan penentuan usia baligh. Ya, ini ada banyak hal urusannya dengan tanggal kelahiran. Habib Abdul Haddad nasabnya. Ini kalau saya baca nasabnya nanti terlampau panjang. Intinya beliau keturunan dari Sayyidina Ali bersama Fatimatuz Zahra dari garis nasab Sayyidina Husain. Beliau adalah Alawi Al-Husaini. Itu Habib Abdullah bin Al-Haddad, salah seorang cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Masa kecil beliau, saya buat biografinya yang ringkas-ringkas saja. Ya. Masa kecil beliau, ketika beliau berusia 4 tahun, beliau terserang penyakit cacar. Usia 4 tahun terserang penyakit cacar. Penyakit cacar ini luar biasa, sampai-sampai penglihatan beliau itu hilang, jadi tunanetra. Karena terkena penyakit cacar yang luar biasa. Namun, karena kena penyakit cacar sampai tunanetra, tidak membuat semangat beliau dalam menghafalkan Al-Quran surut. Beda dengan kebanyakan orang zaman sekarang. Habaib yang tinggal di Hadramaut, khususnya di kota Trim, itu kalau di buku mereka, orang-orang soleh tersebut, ada kitab namanya Al-Masyra'ur Rawi. Ya, Al-Masyra'ur Rawi. Kitab Al-Masyra'ur Rawi itu kumpulan sejarahnya para habaib yang lahir di kota Trim. Dituliskan di situ selalu, Wulida bitarim wa hafidhul Qur'anil Azim. Pembukaannya sebagai itu. Habib Fulan, Wulida bitarim wa hafidhul Qur'anil Azim. Lahir di kota Tarim dan hafal Al-Quran. Lahir di kota Tarim, hafal Al-Quran. Jadi orang dulu kalau masih kecil itu belum hafal Al-Quran, izin orang tuanya. Malu, program pertama orang tua itu kecil anak hafal Al-Quran. Kalau program sekarang orang tua kecil anak apa kira-kira? Tidak punya tujuan kita ini. Jadi program utama kecil sudah hafal Al-Quran. Sehingga ketika Habib Abdul Haddad ini tunanetra, ibunya sempat sedih. Sedih, dibawa anaknya ini ziarah. Ya, ziarah ke makam kakek saya, garis nasab saya ini kembali ke Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Dibawa ke makam Zambal, pemakaman di kota Tarim. Di situ ada makamnya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Digandeng sambil mengatakan, anak saya ini nanti gak bisa jadi orang yang bermanfaat kalau tunanetra. Tolong doakan wahai wali Allah, biar anak saya menjadi orang yang bermanfaat. Mendapat kabar gembira di situ bahwasanya anakmu ini akan jadi orang yang luar biasa. Nah ini ibu juga gitu, semangatnya kalau bukan anaknya jadi orang kaya atau apa, pengen anaknya jadi ulama, jadi wali. Itu semangatnya ibu zaman dahulu. Semangatnya anaknya hafal Quran, jadi wali. Bapaknya lebih lagi. Lah kalau kita zaman sekarang semangatnya, wallahu a'lam. Masing-masing semangatnya kepada kebanyakan ya, dunia wa mata'iha. Dunia dan segala pernak-pernik kenikmatannya yang sifatnya fana dan menipu. Beliau berhasil menghafal Al-Quran dan menguasai berbagai ilmu agama ketika masih kanak-kanak. Jadi umur 4 tahun itu beliau sudah menghafal Al-Quran. Jadi masih kecil itu sudah hafal Al-Quran. Nah, penglihatan lahiriah yang hilang ini, tunanetra itu, ternyata diganti sama Allah penglihatan batin yang luar biasa. Sehingga beliau masih kecil sudah punya kegemaran dakwah, kegemaran ibadah yang luar biasa. Sampai dikatakan di sini, nenek dan kedua orang tua beliau seringkali tidak tega menyaksikan anaknya yang tunanetra ini melakukan berbagai ibadah dan riyadhah. Mereka menasihati agar beliau berhenti menyiksa diri demi menjaga perasaan keluarganya. Habib Abdul Haddad yang masih kecil itu pun mengurangi ibadah dan riyadhah yang sesungguhnya amat ia gemari. Ia pun kini memiliki lebih banyak waktu untuk bermain-main dengan teman-teman sebayanya. Ya. Beliau ini kenapa kok sampai orang tuanya sama kakeknya nyuruh beliau ngurangi ibadah gitu? Karena masih umur 4-5 tahun setiap hari sholat sunnah 200 rakaat. Ya, umur 4-5 tahun setiap hari sholat sunnah 200. Arahnya kemana ini? Dari kecil anak didik 4-5 tahun satu hari sholat sunnah 200 rakaat. Itu Habib Abdullah bin Alwil Haddad. Kadang beliau mengenang masa kecilnya. Subhanallah, sungguh indah masa kecil. Jadi sungguh indah masa kecil itu sholat 200 rakaat. Kalau kita sungguh indah masa kecil maling pelem. Mencuri mangga tetangga. Ya kan? Masa kecil apa? Sungguh indah sepak bola dikeroyok apa gapraan. Ya. Seperti itu. Ini enggak. Di masa mudanya beliau berperawakan tinggi, berdada bidang, berkulit putih, berwibawa, dan di wajahnya tidak tampak bekas-bekas cacar yang dahulu menyebabkan beliau kehilangan penglihatannya. Bekas-bekas cacar itu enggak tampak di wajahnya. Enggak tampak. Walaupun penglihatannya hilang. Beliau gemar membaca dan pelajari buku. Beliau menyatakan dalam sebuah nasihatnya, beliau pernah berkata, sejak usia 14 tahun sampai sekarang, aku selalu mempelajari buku. Apa yang kalian baca sekali, aku telah membacanya berulang kali. Jadi, beliau itu karena senang baca buku, kalau satu buku khatam itu sudah rampung. Kalau kita kan gitu ya, selesai. Nah ini enggak, beliau selesai baca lagi. Jadi satu buku itu khatam berkali-kali. Ya seperti mengkhatamkan Al-Quran, khatam, baca lagi. Orang dulu tuh begitu. Ganti buku ya, tapi buku yang lama tetap dibaca. Terus seperti itu. Beliau menyatakan, setelah mengkhatamkan Al-Quran, ayahku berkata kepadaku, pelajarilah fikih. Aku memiliki buku fikih Al-Irsyad. Hafalkanlah buku itu. Ya, dikatakan buku fikih Al-Irsyad itu suruh hafalkan, padahal usianya 15 tahun. Usia 15 tahun beliau sudah hafal. Kemudian beliau menyatakan di sini, apa kalian kira aku mencapai ini dengan santai? Jadi beliau jadi ulama besar kan, beliau nasihati murid-muridnya. Apa kalian kira aku mencapai semua ini dengan santai? Kebanyakan orang zaman sekarang itu kalau lihat ulama, lihat sudah jadinya. Ya, yang datang pengajiannya banyak. Ternyata dia diikuti oleh banyak orang. Tapi dilihatnya terus, ulama itu enak ya, cuma duduk. Kadang duduk pegang tasbih, muter-muter tasbih kok diparani orang dari sana sini pada moro, pada berdatangan. Enak ya jadi ulama. Jangan dikira ulama itu jadi seperti itu santai gitu, seperti dokter misalnya. Wah, Pak dokter itu enak ya, cuma duduk ketemu pasien. 50.000, 50.000, 100.000, enggak ngapa-ngapain, cuma duduk. Jangan lihat sekarang ketika dia jadi dokter cuma duduk. Lah dulu kuliahnya bagaimana? Koasnya bagaimana? Yang bedah mayit itu seperti, mayat itu dibedah seperti apa perjuangannya? Setelah jadi, ya duduk. Dan duduk itu enggak langsung kemudian pasien berdatangan kan? Setahun, dua tahun, tiga tahun dikenal. Baru setelah itu pasien berdatangan. Ulama juga begitu. Bukan ulama ini langsung kemudian dikenal orang. Enggak demikian. Tapi ada tahapannya. Tahap menuntut ilmu. Seperti beliau ini umur dari 4 tahun sudah mujahadah. 100 rokaat, 200 rokaat itu santapan setiap pagi. Pulang sekolah, sholat sunnah 100 rokaat, 2 rokaat. Beda dengan kita pulang pengajian, santapan langsung ke tempat tidur. Lanjutkan tidur yang semalam ditunda. Kan seperti itu. Nah ini enggak. 100 rokaat, 200 rokaat. Bahkan ada yang hadir pengajian nawaitunya itu bar ngaji, turu itu ada. Nanti habis pengajian tidurlah lagi ya enggak apa-apa, bagus. Yang penting kan ngaji dulu. Cuman bedanya kita dengan ulama-ulama terdahulu. Habis ngaji, Habib Abdul Haddad nih selesai pengajian, sholat sunnah 100 rokaat sampai 200 rokaat. Faiza faraghta fansab. Kalau memang udah selesai, bangkit lagi. Siap tegap menyambut pekerjaan ibadah yang baru. Ya, beliau mengatakan, tidak tahukah kalian bahwa aku berkeliling ke berbagai kota di Hadramut untuk menjumpai kaum solihin, menuntut ilmu dan mengambil berkah dari mereka, dari beliau-beliau. Jadi masih kecil, muda, itu beliau keliling, ketemu ada ulama didatangi belajar, ada ulama datangi belajar di luar kota, padahal tuna mitra. Sedangkan kita kadang tonggonya punya pengajian, enggak pernah dah datang. Ya. Satu kotanya ada ulama juga enggak didatangi. Itulah perbedaan kita dengan orang-orang yang soleh. Nah. Ini disebutkan guru-guru beliau sangat banyak ya. Bagaimana perjuangan beliau itu ketika menuntut ilmu. Beliau berkata, suatu hari aku dulu menuntut ilmu dari semua orang. Aku dulu menuntut ilmu dari semua orang. Jadi dari fulan, fulan, fulan, cari ilmu. Sekarang semua orang cari ilmu kepada saya. Itu ulama itu. Dulu saya datangi semuanya, ulama-ulama. Hasilnya sekarang ini saya didatangi semua orang. Karena perjuangannya. Dulunya mau nyari kemana-mana, sekarang orang cari ke beliau. Sebab yang dicari sudah tidak ada lagi. Kemana? Ya ini dulu. Dulu yang di sana ya diambil sama beliau. Yang di sana diambil sama beliau. Sekarang tanya pakarnya mana? Ya beliau. Ya orang akan nunjuk ke beliau. Nah, karena beliau ini arif dalam berdakwah. Habib Abdullah Al-Haddad, karena arif dalam berdakwah, santun dalam dakwahnya, beliau mendapat julukan sesuai makomnya, kutbul dakwah wal irsyad. Kutbul dakwah wal irsyad. Kutubnya dakwah dan membimbing manusia ke jalan Allah. Kutub yang tugasnya berdakwah dan membimbing manusia ke jalan Allah. Kutub ini apa? Derajat wali yang tertinggi. Di dunia cuma ada satu, tidak boleh ada dua. Ada satu. Kalau wali kutub ini turun jabatan, apa namanya, bukan turun jabatan, selesai pangkatnya. Enggak ada wali kutub turun jabatan, enggak ada ya. Selesai tugasnya, beliau naik ke makam yang lebih tinggi lagi. Naik ke makam lebih tinggi. Nah baru derajat kutub ini diganti oleh orang lain. Nah yang jabat kutub itu beda-beda waktunya. Ada yang puluhan tahun, ada yang cuma hitungan jam, ada yang hitungan hari, dan lain sebagainya. Dalam sebuah nasihatnya, Habib Abdullah bin Al-Haddad pernah berpesan, ajaklah orang awam kepada syariat dengan bahasa syariat. Ajaklah ahli syariat kepada tariqah dengan bahasa tariqah. Dan ajaklah ahli tariqah kepada hakikah dengan bahasa hakikah. Ajaklah ahli hakikat kepada al-haq dengan bahasa al-haq. Dan ajaklah ahlul al-haq kepada al-haq dengan bahasa al-haq. Jenengan enggak mudeng, saya juga belum mudeng. Kan begitu ya. Artinya, ringkasnya, orang awam ajak dulu. Ya, dengan bahasa syariat. Nah, ini orang sekarang ngejak orang awam pakai bahasa hakikat. Oh, fana kepada Allah. Kita ini, kita ghaibah mengalami ini. Kalau kita berpikir demikian, kalau kita ini nanti bisa musyahadah. Wong awam, orang awam itu ajarono bahasa syariat. Sholat. Ya, rukun sholat ini. Pernah ada seorang datang ke seorang sufi. Ya, ada seorang datang ke seorang sufi. Orang ini ngomongnya kelas langit. Bahasanya melangit terus. Pokoknya bahasa langit. Bahasa bumi itu enggak kenal. Sama sufi ini ditanya, syarat sahnya sholat apa? Enggak tahu. Rukun-rukun sholat apa? Enggak tahu. Berarti ilmumu juga tanda tanya. Enggak mungkin orang jadi wali yang benar. Kecuali kalau ilmu syariatnya benar. Jadi kalau syarat sahnya sholat, rukun sholatnya batalkan sholat, enggak ngerti. Ya jangan berharap jadi wali. Berarti seringkali sholatnya enggak benar. Dan terus itu yang tampaknya bisa macam-macam itu ya. Bisa macam-macam itu apa? Loh yang namanya setan itu juga alim. Setan itu alim. Kalau cuma informasi-informasi begitu seringkali dari setan. Cuma orang enggak ngerti. Makanya orang awam ajak dengan bahasa syariat. Untuk belajar syariat. Kemudian kalau yang udah kuat syariatnya. Sudah mau belajar syariat. Ya ajak di sini. Kemana? Kepada tariqah. Ya. Kepada tariqah. Mulai ini orang yang sudah ngerti sholat. Diajari sholat itu kalau khusyuk begini. Ya. Sholat itu biar bisa khusyuk demikian. Diajak mulai ke tariqah. Dan seterusnya. Ya, ibadah beliau. Nah, beliau menyatakan setiap malam ketika penduduk kota ini sudah terlelap dalam tidurnya. Kata teman beliau. Seorang yang tinggal berdampingan dengan masjid tempat beliau beribadah. Jadi bukan beliau yang ngomong. Ada masjid. Di masjid ini beliau biasa ibadah. Ya, beliau biasa ibadah. Ada orang yang rumahnya dekat dengan masjid tadi. Tetangga masjid lah. Tetangga masjid. Berkata, setiap malam ketika penduduk kota ini telah terlelap dalam tidurnya. Kalau di Solo mungkin tinggal di Pasar Kliwon gitu ya. Atau Semanggi. Satu Semanggi sudah lelap dalam tidurnya. Misal begitu. Aku selalu mendapati beliau berjalan ke masjid. Jadi di saat orang tidur, Habib Abdullah Haddad itu jalan ke masjid. Tunanetra nih, jalan ke masjid. Untuk apa? Ya sholat. Ya orang-orang dulu tuh memang suka tahajud di masjid. Tahajud di masjid sampai subuh. Kebiasaan di Hadramut seperti itu. Jadi orang ke masjid itu kalau mau sholat subuh bukan habis azan subuh. Jadi jam 1 ke masjid. Mau kemana? Sholat subuh. Ya, makanya dikatakan mereka pantas disebut malaikat. Oh, jam 1 ke masjid. Mau apa? Sholat subuh. Jadi qiyamul lail. Jadi kalau masuk masjid ada tempatnya sendiri. Ini tempatnya fulan. Tidak bisa diganggu gugat. Sudah ini tempatnya fulan. Sudah ada pos-posnya sendiri dan mereka punya gantungan. Punya gantungan untuk menggantung atau meletakkan tintir lampu teplok itu. Mereka bawa lampu sendiri-sendiri, tidak mau pakai lampunya masjid. Kenapa enggak pakai lampunya masjid? Kegiatannya di luar jam yang jatahnya masjid. Jatahnya masjid itu subuh, ya kan? Kemudian maghrib, isya. Nah, kalau jam 10 malam nih bukan jatahnya masjid, enggak berani pakai lampunya masjid, takut dianggap korupsi. Korupsi untuk kepentingan pribadi. Karena ini sholatnya sholat sunnah pribadi, jadi ya. Ibadah pribadi, takut kalau nanti yang wakaf untuk apa namanya kepentingan masjid ini, ya jatahnya lampu bukan untuk beliau itu, ini bukan buat saya, ini buat kepentingan orang sholat isya, sholat maghrib, orang sholat subuh, lampunya untuk itu. Ini kalau tahajud nih jatahnya ya harus bawa sendiri lampunya. Orang dulu mikir demikian karena waroknya. Ya kalau sekarang kita mikir yang gampang, belikan pulsa masjid gitu aja selesai. Kan lebih apa namanya aman. Kalau pengurus masjid juga lebih fleksibel, dibilang ini wakafnya memang untuk semua kepentingan masjid, mau yang sholat sunnah dan sebagainya boleh. Orang dulu tuh hati-hati betul, ya sangat berhati-hati. Sahabat beliau, sahabatnya Habibul Haddad pernah menceritakan, suatu hari aku berziarah bersama Habibul Haddad ke makam Nabiullah Hud alaihi salam. Makam Nabiullah Hud ini ada di Hadramut sana. Alhamdulillah saya pernah ziarah ke sana, ke makam Nabiullah Hud. Makamnya itu panjangnya, kalau rumah saya ini dari depan sampai belakang itu panjang sekali, ya sangat panjang. Makam Nabiullah Hud itu kan Nabiullah Hud dulu kan masuk dalam batu ya, jadi besar, panjang sekali makamnya di atas gunung. Di pemakaman beliau itu ada rumah-rumah, ya rumah yang sangat banyak. Rumahnya itu dipakainya setahun sekali, ya dipakainya setahun sekali bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ada ziarah ke sana. Jadi masyarakat, kalau sekarang villa ya, kita di gunung ada villa, cuman villa itu dipakainya setahun sekali, ketika musim ziarah. Ya, setiap tahun ada ziarah. Kalau udah musim ziarah itu jadi kota baru itu. Ya, sekitar pemakaman beliau itu jadi seperti kota. Mungkin dicari di YouTube nanti bisa tuh, ziarah Nabiullah Hud. Kan akan lihat tampilan videonya. Berziarahlah Habibullah Haddad ke makam Nabiullah Hud. Malam itu seekor kalajengking menyengatku sehingga aku terjaga semalaman, kata teman beliau. Ya, saya disengat kalajengking sehingga semalaman tidak bisa tidur. Tadi kita dengar bersama, Habibullah Haddad begitu lahir dibungkus dengan baju ayahnya karena tidak punya kain. Jadi baju ayahnya buat bungkus bayi. Bayinya dari malam sampai pagi nangis. Terus sama ibunya disuruh diperiksa ternyata dalamnya ada kalajengking dan badannya udah merah-merah semua digigit kalajengking. Itu Habibullah Haddad ketika masih kecil. Nah ini ketika udah besar sama temennya di tengah jalan itu istirahat, temennya disengat kalajengking sehingga semalam gak bisa tidur. Aku amati beliau tidak tidur. Ya. Saat yang lain tidur, temennya gak bisa tidur gara-gara disengat kalajengking. Ini lihat Habib Abdullah Haddad sedang asyik ya beribadah sepanjang malam. Sholat sepanjang malam. Waktu kutanyakan hal itu, beliau menjawab bahwa telah 30 tahun lamanya beliau berbuat demikian. Sudah 30 tahun, ini masih mudanya ya. Sudah 30 tahun seperti itu. Malam gak pernah tidur. Biasanya kalau pergi keluar kota itu, ibadah-ibadah yang namanya tahajud kan jadi hilang ya. Apalagi dalam perjalanan. Perjalanan mampir saya mau tahajud dulu, longko, ada yang gitu. Enggak ada kan? Mampir mau tidur dulu, tak turusik ya, saya tidur dulu. Ini enggak, istirahat mau apa? Tahajud. Mestinya kan jam istirahat itu, di tengah jalan tidur. Perjalanan jauh ke makam Nabiullah itu. Tapi beliau enggak, di tengah jalannya saat orang istirahat, istirahatnya beliau sholat malam. Itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Dikatakan oleh salah seorang guru beliau, yaitu Al-Faqih Abdullah bin Abu Bakar Al-Khatib. Ini seorang masyayikh, seorang guru besar, salah satu guru fikihnya Habib Abdullah Haddad. Ketika Habib Abdullah Haddad itu masih kecil, masih muda, di bidayahnya. Gurunya sudah ngomong, Habib Abdullah Haddad ini, ya saya bersaksi, Habib Abdullah Haddad ini sudah mencapai makamnya Sayyid Junaid al-Baghdadi rahimahullah. Junaid al-Baghdadi ini Sayyidut Ta'ifah Sufiyah, pimpinannya para sufi. Junaid al-Baghdadi itu masih muda, gurunya udah bilang saya bersaksi. Jadi kalau orang guru orang dulu tuh bilang saya bersaksi, itu ya benar-benar enggak seperti orang saya orang sekarang, oh ki wali wah, saya ngomong ya duali. Yang ngomong bukan wali, orang biasa. Apalagi kalau guru yang ngomong murid-muridnya biasa gitu kan. Tapi kalau yang ngomong sama-sama wali, orang besar ngasih tahu, ini saya bersaksi dia sudah di makam Imam Junaid al-Baghdadi. Itu Habib Abdullah Haddad masih kecil. Nah, beliau pernah mengatakan, karena hatinya ini selalu apa kontak sama Allah, Habib Abdullah Haddad pernah berkata, kehadiran seseorang di hadapanku tidak membuatku lalai untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi walaupun di depannya ada banyak orang, ngobrol sama orang, hatinya tuh enggak mandek zikir. Nah kalau kita, walaupun enggak ada orang, ngadep sama Allah, hatinya ingat orang. Ayo betul atau betul? Ya kan? Tapi kalau orang soleh enggak, ngadep manusia, hatinya ngadep Allah. Kalau kita ngadep Allah, hatinya ngadep manusia, dan lain sebagainya. Nah, tentang salah satu ini, yang dibaca orang banyak hasil karya beliau adalah Ratibul Haddad, ya, dan juga Wirdul Latif. Ratib Haddad dan Wirdul Latif. Ratib Haddad itu kumpulan zikir yang dibaca biasanya habis maghrib atau habis isya. Ya, Ratib itu kumpulan zikir. Dikatakan Ratibul Haddad karena yang menyusun Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian beliau ada lagi Wirdul Latif, wirid yang ringan. Ada Wirdul Kabir juga punya, wirid beliau banyak. Ini yang dikenal masyarakat, masyarakat itu memang kenalnya ngenteng-ngenteng ya. Yang abut-abut, moh. Mohnya yang ringan, ringan. Wirdul Latif, wirid yang latif, yang ringan. Ratibul Haddad, juga bacaan yang ratib itu pendek, tidak pan, enggak panjang. Ketika beliau berusia 27 tahun, ini cerita tentang Ratib Haddad, biar orang ngerti sejarah apa itu Ratib Haddad. Jadi ketika beliau berumur 27 tahun, beberapa orang Syiah Zaidiyah masuk ke Yaman. Syiah Zaidiyah itu golongan Syiah yang paling lembut. Jadi Syiah itu macam-macam. Ada Syiah yang sesatnya luar biasa, sekarang berkembang di mana-mana di Indonesia terutama itu ya. Itu Syiah Ibn Asy'ariyah. Itu sesat. Ada lagi Syiah Zaidiyah. Ya sama aja, tapi ini lembut. Kalau Syiah Zaidiyah itu enggak mengkafir-kafirkan sahabat, enggak ngomong aneh-aneh, ya. Lembut. Cuman dia Syiah, enggak benar. Ya golongan tidak benar. Ketika masuk ke Yaman, para ulama khawatir akidah masyarakat akan rusak karena pengaruh ajaran para pendatang Syiah itu. Masyarakat khawatir. Karena di Syiah itu ada satu akidah, kebaikan itu dari sisi Allah, keburukan ya kamu yang buat. Akidahnya begitu. Kebaikan dari sisi Allah, kalau keburukan kamu yang buat. Kalau kita ahlus sunnah wal jamaah enggak demikian. Kebaikan dari sisi Allah, ya keburukan itu memang ya diizinkan oleh Allah. Ya, diizinkan. Kalau enggak diizinkan bisa terjadi enggak? Enggak bisa. Maksud kita bisa buat berkarya sendiri kan? Tidak, Bi. Enggak bisa. Tapi kita enggak boleh ngomong, "Wah, maksiat takdir dari Allah, ngawur, dosa besar," begitu. Enggak boleh ngomong seperti itu. Syariatnya enggak boleh ngomong demikian. Bisa dipahami ya? Naam. Mereka lalu meminta beliau untuk merumuskan sebuah doa yang dapat mengokohkan akidah masyarakat dan menyelamatkan mereka dari paham-paham sesat. Akhirnya masyarakat ini datang kepada beliau, umurnya 27 tahun. Jadi umur 27 tahun sudah menjadi rujukan masyarakat dalam masalah-masalah genting. Memang orang jadi itu ya anak muda, setua jadi kita telat. Dulu begitu. Dan orang dulu subhanallah, mereka masuk umur 30 tahun ke atas sudah menyerahkan tongkat estafet dakwah ini kepada yang di bawahnya. Umur 40 tahun mereka pensiun. Pensiun dalam arti bukan enggak ibadah, justru mereka 40 tahun itu sudah enggak ngajar lagi enggak. Mereka duduk sholat, zikir, ngajar serahkan muridnya, sudah. Kamu yang bagian ngajar sekarang. Makamnya diserahkan tuh estafet. Kalau sekarang karena memang enggak ada yang diserahi, jadi walaupun saya umur 60 tahun mesti harus susah-susah ngajar dan lain sebagainya. Yang diserahi juga enggak ada gitu. Siapa yang mau diserahi tugas nih? Enggak ada. Jadi enggak bisa leren. Wayahnya leren untuk ibadah, menyiapkan tempat tidur yang abadi, pembaringan kubur, ya fokus ke sana. jadi harus masih ketemu orang, macam-macam dan lain sebagainya. 27 tahun, didatangi masyarakat. Masyarakat ini semua mengeluh, ini sekarang datang orang-orang Syiah, kami khawatir nanti akidah masyarakat rusak. Tolong buatkan satu doa, ya tolong buatkan satu doa. Coba nih, tolong buatkan satu doa. Jadi ya bid'ah ya. Ya bid'ah hasanah. Ud'uni astajib lakum, perintah Allah kan, berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Jadi memang doa itu ya terserah. Dengan ngarang doa itu suatu hal yang boleh-boleh saja, bahkan bagus. Karena diperintah sama Allah suruh doa. Nah, maka beliau menyusun sebuah susunan doa yang disebut Ratibul Haddad. Nah, ini Ratib Haddad itu asal-masalnya untuk menangkis akidah Syiah secara batiniah. Doa tersebut. Nah, yang ngomong begini, ya Habib Abdul Haddad sendiri, cucu beliau yaitu Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah Haddad. Dalam bukunya, Syarah Ratib Haddad, di situ dijelaskan bahwasanya alasan menyusun Ratib karena adanya orang-orang Syiah yang masuk ke Yaman, sehingga masyarakat khawatir, kemudian disusulah Ratibul Haddad. Nah, kalau Ratib Haddad ini kita sebarkan, insya Allah ya, mengamankan dari banyak aliran sesat. Makanya waktu itu Majlis Ar-Rodoh saya mengajarkan diawali dengan Ratibul Haddad. Berapa waktu? Untuk ngajari orang saja, biar dibaca di mana? Mana? Insya Allah aliran yang sesat rot-rot itu akan tersingkir. Kalau Ratib Haddad disebar luaskan. Nah, kemudian beliau juga punya Wirdul Latif. Ya, Wirdul Latif ini udah seluruh dunia ngerti. Biasanya kalau orang-orang di luar Thariqah Alawiyah atau orang-orang pergerakan itu punya namanya Al-Ma'thurat. Ya, Al-Ma'thurat Hasan Al-Banna itu Al-Ma'thurat siapa? Al-Ma'thurat. Nah, Al-Ma'thurat dalam Habaib atau Thariqah Alawiyah dan pengikut-pengikut Thariqah Alawiyah itu disebut Wirdul Latif. Jadi Wirdul Latif itu ya sama Al-Ma'thurat itu ya hampir sama. Wong isinya kumpulan zikir-zikir pagi yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya kalau Wirdul Latif yang nyusun cucu Nabi sendiri. Ya. Wirdul Latif yang nyusun cucu Nabi. Ya, Wirdul Latif yang nyusun kutub seorang wali besar. Jadi barokahnya itu jelas. Ya, barokahnya jelas. Makanya buat teman-teman yang bertorikoh, alangkah indahnya kalau kita ini mengamalkan Wirdul Latif. Ya. Kemudian ayah beliau meninggal ketika beliau berumur 28 tahun. 28 tahun ayahnya meninggal. Gak lama setelah itu ibunya juga meninggal. Jadi sekitar umur 28 sampai 30 sudah tidak punya orang tua lagi. Sudah meninggal kedua-duanya. Pada umur 35 tahun beliau menunaikan ibadah haji. Ya, 35 tahun beliau menunaikan ibadah haji. Tapi niatnya haji apa? Coba orang sekarang cuma pengen haji begitu kan? Menggugurkan rukun. Kalau beliau haji niatnya apa? Ini coba kita pelajari bagaimana niat beliau ketika berhaji, sebagaimana disampaikan dalam nasihatnya. Tujuanku menunaikan ibadah haji adalah untuk bertemu dengan dua macam manusia. Jadi pergi haji itu mau cari dua macam manusia. Ya, kalau kita pergi haji menghindari manusia, kan begitu. Ini pergi haji mau cari dua macam manusia. Dari sini kelihatan manusia yang nyari dua macam manusia ini berarti manusia yang luar biasa. Karena yang dicari dua macam manusia yang bagaimana? Yang pertama, manusia yang mendalami ilmu zahir dan ilmu hakikat. Ya, manusia yang mendalami ilmu zahir. Manusia yang mendalami ilmu zahir itu yang pertama. Yang kedua, manusia yang mendalami ilmu hakikat. Pengen ketemu sama ulama zahir, pengen ketemu sama ulama hakikat. Kenapa seperti itu? Sehingga aku dapat bertanya kepada keduanya tentang berbagai persoalan yang tersimpan di dada, yang selalu mengusikku, yang selama ini belum ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Beliau pengen punya soal-soal di hati. Kira-kira soalnya seperti apa ya? Kalau sampai soalnya beliau sendiri belum dapat jawabannya, tanya sama orang juga belum dapat jawabannya. Beliau pengen cari ulama yang bisa jawab. Jadi hidupnya tuh belajar dan belajar dan belajar. Pergi ke Mekah Madinah, ya mau cari ulama. Ulama zahir dan ulama batin. Ada porsinya sendiri-sendiri. Beliau menyatakan, setiap bertemu dengan orang yang dikatakan ini alim dalam ilmu zahir, alim dalam ilmu batin. Ya, setiap bertemu dengan orang yang seperti itu, kadang dikatakan ini orang ahli hadis. Ya, orang ini ahli hadis. Setiap kali bertemu, Orang itu ketika didatangi Habib Abdul Haddad, maaf saya mau nanya permasalahan begini-begini. Orangnya ngomong, Habib, keliru. Saya yang butuh pertolongan jenengan, saya yang mau nanya. Kenapa? Karena yang setiap kali ditemui, orang lihat ini levelnya jauh lebih tinggi dari saya. Sehingga, enggak, Habib, saya yang mau nanya. Saya yang mau nanya, saya punya banyak persoalan. Nah, sehingga beliau enggak ketemu orang yang bisa memuaskan keinginannya nih, hatinya. Karena itulah sering ulama itu mengatakan saya terasing. Saya terasing. Ini ulama-ulama besar sumpeknya di situ. Terakhir saya menemui Habib seorang ulama besar ya, Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia. Terakhir, gak lama setelah itu kan beliau meninggal. Beliau mengatakan ketika ketemu saya ini sendiri saya. Saya ini sendiri, sendirian. Ya, saya ini sendiri saya. Jadi sendiri yang dimaksud ulama itu bukan sendiri di rumah, bukan itu. Bukan sendiri seperti kita, sendiri kan, sendiri sumpek, saya sendiri. Sendiri karena gak ada partner. Partner yang level, misalnya pemain bulu tangkis. Kalau main sama jenengan semua, ya males ini juara dunia main sama jenengan semet sekali KO. gak ketemu apa namanya musuh yang pas. Ya, gak ketemu lawan yang pas, lawan tanding yang pas. Nah ini ulama kalau udah makomnya tinggi, gak ketemu partner, ya suntuk. Karena juga ulama itu punya apa namanya pertanyaan yang butuh jawaban. Dan syariatnya ya nyari. Ya, beliau dapat ilmu laduni dari Allah, bukan gak dapat. Dapat ilmu laduni, bukan berarti kemudian dapat ilmu laduni semua terjawab, gak begitu. Ya tidak seperti itu. Memang disyariatkan orang itu terus untuk belajar kepada orang lain. Sama Allah dibuat seperti itu. Untuk apa? Ya biar orang selalu merendahkan diri. Nah kadang enggak orang sekarang, saya sudah tahu semuanya. Wah, saya sudah dapat ilmu dari langit. Langsung dari langit. Ya jadi gak perlu lagi belajar. Ini pandangan yang salah. Pandangan yang salah. Beliau ketika ketemu sama ulama-ulama batin, sama juga kan butuh dari ulama batin. Setiap ketemu ulama batin, justru ulama batin ngomong, loh, dan Habib, saya yang tolong dikasih ilbas, dikasih khirqah sufiyah, tolong saya dibaiat kalau bahasa sekarang. Tolong saya ini dibaiat. Padahal beliau mau cari tambahan, tapi beliau justru diminta untuk memberi. Jadi ya artinya enggak puas. Sampai suatu hari ya di Arafah, ketika diwukuf di Arafah, aku bertemu dengan seorang ahli khutwah yang mampu melipat jarak. Beliau bertemu dengan ahli khutwah. Ahli khutwah itu jadi orang yang sekali melangkah, misal dari Solo sekali melangkah sampai Mekah. Itu namanya ahli khutwah, melipat jarak. Memang ulama-nya Rasulullah SAW ini dapat warisan-warisan ilmunya Rasulullah SAW. Rasul Isra Mi'raj gitu kan. Ya, penerus beliau juga dapat warisan. Walaupun enggak sampai Mi'raj, tapi kalau cuma Solo Mekah itu gampang gitu. Khutbah sekali langkah. Itu ulama dulu. Kalau kita sekarang ahli apa? Khutbah juga. Oh, saya Habib ngelipet jarak. Gimana? Solo Jakarta 1 jam. Sekali langkah sampai. Kok bisa naik pesawat? Sekali melangkah duduk ya kan sampai Jakarta. Langkah kedua sudah sampai di Jakarta. Maksudnya duduk di pesawat gitu ya. Satu langkah duduk, langkah kedua bangun dari tempat duduk. Aku meminta izin untuk berbicara empat mata. Beliau minta izin, saya pengen ngobrol empat mata dengan Anda. Orang itu berkata, "Jika malam ini engkau sampai ke Mekah, kita akan berbicara empat mata di sana." Dari Arafah. Nanti kalau kita sampai di Mekah, ketemuan di Mekah, kita bicara empat mata di sana. Tapi kalau enggak ketemu di Mekah, kita akan ketemu di Madinah. Nanti saja kita ketemu di Madinah, ngobrol empat mata di Madinah. Malam itu aku tidak berhasil sampai di Mekah. Habib Abdul Haddad, malam itu enggak bisa. Dari Arafah mau ke Mekah tidak? Enggak bisa. Akhirnya bertemu di Madinah. Nah, tapi ketika ketemu di Madinah, lagi-lagi ini kan Habib Abdul Haddad mau minta sesuatu. Enggak, justru tolong saya dikasih ilbas, saya dibaiat. Ini orang yang wali besar ini tambah minta diilbasi, minta dikasih khirqah. Jadi beliau jadi rujukan. dulu di Ka'bah. Dulu. Kalau sekarang ini kan yang megang kan orang-orang yang lain. Dulu di Ka'bah banyak orang. Nah, Habib Al-Haddad bilang begini, saya kira yang bisa ngelipat bumi tadinya seorang mutajarid. Mutajarid itu orang yang udah tidak kerja, hidupnya cuma ibadah tok. Tajrid, makom tajrid, melepaskan diri dari semua ikatan-ikatan duniawi, tidak kerja. Saya kira orangnya seperti itu. Ternyata ketika saya sampai Madinah, ternyata dia punya rumah, punya kebun. Jadi rumah besar, punya kebun. Jadi wali ini sugih. Nah, saya pengen jadi yang seperti ini, wali tapi sing sugih. Ya, kita semangat gitu. Manfaat zaman akhir. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, akhir zaman, At-tajir asyakir, seorang pedagang yang bersyukur, itu lebih utama daripada orang miskin yang sabar. Miskin kalau enggak sabar ya elek. Miskin sabar itu kan bagus. Nah, kalau orang kaya yang bersyukur untuk akhir zaman nih ya, akhir zaman, karena setiap zaman fatwanya beda. Untuk akhir zaman ini orang kaya yang bersyukur itu lebih utama daripada orang miskin yang sabar. Kenapa? Karena akhir zaman ini banyak orang miskin yang enggak bisa sabar. Jadi dibutuhkan orang-orang kaya yang syukur. Karena itu niat jadi ulama, ulama yang kaya yang bisa syukur. Niatnya seperti itu. Naam. Kemudian Habib Al-Haddad ini terkenal orang yang sangat sabar di diganggu masyarakat. Jadi kok diganggu masyarakat, beliau itu sabarnya luar biasa. Memang ciri-ciri aulia gitu. Wali itu pasti dapat gangguan dari masyarakat. Kalau ada wali enggak dapat gangguan dari masyarakat, palsu. Udah pasti. Wong Nabi SAW sendiri diganggu masyarakat di Mekah sampai diusir, sampai pindah Madinah. Jadi selalu mewarisi itu. Enggak mungkin enggak mewarisi. Setiap wali Allah pasti mewarisi apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Cuman bentuknya beda, beda. Diganggu masyarakat. Termasuk Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi beliau enggak pernah ya punya hati yang benci pada seorang. Sehingga beliau pernah berkata, saya tidak pernah melewatkan pagi dan sore dalam keadaan benci atau iri pada seorang. Jadi sepanjang hari enggak ada rasa benci sama iri pada seorang. Enaknya seperti apa? Hidup enggak punya rasa benci itu. Sehat. Jadi orang yang hidupnya sehat itu kalau artinya enggak ada rasa benci. Ya, kalau mesti ada rasa benci sedikit aja itu hidupnya pasti enggak enak. Kepada siapapun. Nah, beliau dalam hidup bermasyarakat punya satu pegangan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, yang dipegang erat sama beliau hadis ini. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adzahum khairun minalladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adzahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan masyarakat dan mampu bersabar atas gangguan mereka itu lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan masyarakat dan tidak bisa bersabar atas gangguan mereka. Kalau cuma delik di rumah karena enggak enak nanti kumpul orang dicaci, kumpul orang dimaki, ya, disakiti dan lain sebagainya, lebih baik saya tak menjauh saja, saya mau menyendiri di rumah, enggak mau kumpul masyarakat. Ini ya mukmin, atau mungkin di atas gunung. Saya mau tak apa namanya uzlah di vila, di Tawangmangu sana enggak mau kumpul sama orang misalnya. Demikian, karena uzlah zaman sekarang enggak sama dengan zaman dulu. Zaman dulu di gua-gua, zaman sekarang di vila-vila. Ya, mungkin punya vila di mana. Nanti kita buat satu vila ya, insyaallah. Minimal di surga itu nomor satu ya, bukan minimal, maksimal vila di surga. Cuma kan surga nanti. Ya. Sekarang vila yang nyata dulu di mana? Bekonang. Entah di mana, insyaallah. Untuk uzlah sesaat. Nah, orang yang mau bergaul dengan masyarakat dan bersabar, mukmin itu lebih utama. Nah, terus caranya gimana caranya? Ya tadi, jangan ada kebencian pada seorang pun. Beliau pernah menyatakan dalam nasihatnya, sesungguhnya aku tidak ingin bercakap-cakap dengan masyarakat. Sebetulnya, bawaan saya itu enggak mau ngobrol-ngobrol sama orang. Itu buang-buang waktu ya ngobrol-ngobrol sama orang. Sebetulnya gitu. Dan obrolan mereka ya saya enggak suka. Kata Habib Al-Haddad. Sekarang coba, masyarakat itu obrolannya apa? Duit, ya kan? Kalau ngerasani jelas enggak boleh, nyingkir. Dalam sebuah nasihatnya, beliau pernah berkata, Habib Al-Haddad pernah ngomong, kalau kamu ketemu orang itu ngerasani, menyingkirlah. Terus biar enggak sakit hati gimana ngomong? Jawab, ngomong gini aja. Mohon maaf, saya lagi ada perlu. Kamu enggak bohong kalau ngomong lagi ada perlu. Kenapa? Ya keperluanmu itu yang ninggalkan dia. Jadi di hati ada perlu. Perlunya apa? Jangan ngomong ninggalkan gue. Jangan. Ada perlunya dalam hati apa? Ninggalkan kamu. Keperluannya ninggalkan kamu. Permisi, saya lagi ada perlu. Jadi begitu. Enggak bohong itu. Perlunya apa? Ninggalkan kamu yang lagi ngerasani oh. Orang santai, jangan kumpul. Nah, kalau di sini obrolannya enggak disukai apa? Bukan maksiat, bukan. Obrolannya enggak ada manfaat. Jadi ngomong sama mereka enggak suka, obrolan mereka juga tidak suka. Ya. Sudah menjadi tabiat dan watak aku bahwa aku tidak menyukai kemegahan dan kemasyhuran. Dan beliau enggak suka sama kemegahan, kemasyhuran, enggak suka seperti itu. Saya lebih suka berkelana di gurun Sahara. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waktu awal-awalnya. Di awalnya kan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga sekian puluh tahun berkelana di gurun di Sahara. Setelah itu ya semua Allah disuruh keluar ngajar masyarakat, enggak delik terus. Ya kan suruh keluar ngajar masyarakat, tenar, termasyhur kemana-mana. Abu Abdul Haddad ngomong, saya pengennya ya seperti itu. Ya, keinginan saya seperti itu. Itulah keinginanku yang kudambakan. Jadi cita-citanya sebetulnya, Janeki pengen sebetulnya enak kalau di gurun, di Sahara, enggak ketemu manusia, cuma zikir sama Allah, berdua dengan Allah, itu lebih enak. Namun, aku menahan diri tidak melaksanakan keinginanku tersebut. Kenapa? Agar masyarakat bisa mengambil manfaat dariku. Nah, orang-orang soleh kalau pada sembunyi semua, terus kita mau bagaimana? Ya, maka orang soleh itu kalau egois misalnya, egois gitu ya, wes enggak mau kenal sama kita-kita, terus kita mau dapat barokah dari siapa? Mumet enggak? Cari barokah angel ya. Nyari mesti kita masuk ke hutan, ke gunung, nyari orang soleh tersebut. Dan maka alhamdulillah kalau ada orang soleh yang dimunculkan di masyarakat. Dan sekarang enggak, sudah ada orang soleh dimunculkan di masyarakat, masih dicaci dan dimaki, ya kan? Atau alah ilmunya sak, mono ilmunya cuman segitu. Tapi memang udah jatahnya orang soleh, memang tempatnya cacian dan makian, seperti itu. Dalam syairnya, beliau pernah berkata, syairnya, bagus nih. Idza mabtalaka Allahu fasbir haqquhu 'alaika wa in awlaka fal haqqu fi syukri wa man 'arafa ad-dunya tahaqqaqa 'annaha bila miryatin mustawtinul bu'si wal dhurri. Bila Allah mengujimu, bersabarlah. Mau apa lagi? Ya diuji sama Allah, sabar. Karena itu haknya Allah atas dirimu. Ya, haknya Allah atas diri kita, kalau diuji kita sabar. Artinya kalau kita diuji kewajiban kita bersabar. Dan bila ia memberimu nikmat, bersyukurlah. Dikasih nikmat ya syukur. Alhamdulillah. Bukan cuma ucapan, ya dengan perbuatan. Siapapun mengenal dunia, pasti akan yakin. Orang yang kenal dunia betul, pasti akan yakin bahwasannya dunia itu tidak diragukan tempat kesengsaraan dan kesulitan. Jadi kalau orang di dunia mengeluh, wah juga enak juga, benar memang itu dunia tempat kesengsaraan dan kesulitan. Mau enak benar di mana? Ya, di surga. Ya, mau enak itu ya di surga. Cuman mau enak di surga ya di dunia ya siap-siap mengalami yang enggak enak. Beliau tidak pernah bergantung pada makhluk. Hatinya selalu kepada Allah. Nah, beliau menyatakan, dalam segala hal aku selalu mencukupkan diri dengan kemurahan dan karunia Allah. Aku selalu menerima nafkah dari hazanah kedermawanannya. Jadi hatinya enggak pernah minta pada manusia. Mintanya sama Allah. Jadi kalau istilahnya itu ngerogoh dari kasnya Allah. Kantong ini kalau dirogoh langsung ke kasnya Allah. Yakinnya seperti itu. Meskipun ada 1000 orang siap ngasih udah di depan mata, bahkan sudah dipegang, beliau enggak melihat yang dipegang ini. Enggak yakin sama yang dipegang. Yakinnya sama yang ada di sisi Allah. Sehingga pernah seorang ulama mengatakan, "Ma fi yadillah awthakum ma fi yadi." Apa yang dalam genggaman Allah itu lebih aku yakini daripada apa yang sedang ku genggam. Bisa enggak kita punya keyakinan gitu? Sudah megang uang 1 miliar gitu. Ini 1 miliar. Enggak, ini bukan punya saya ini. Yang di sisi Allah lebih saya yakini. Kalau ini masih bumbuan, enggak ngerti. Jadi enggak pernah merasa punya. Ya, tapi enggak pernah merasa miskin. Kenapa? Udah punya di sisi Allah. Enggak pernah takut enggak ada. Ya. Enggak ada. Walaupun ada, merasa tidak ada. Walaupun punya, merasa enggak punya. Tapi tidak pernah merasa tidak punya. Bingung enggak? Kenapa merasa enggak pernah merasa tidak punya? Karena sudah punya Allah. Jadi yakin enggak mungkin disia-siakan oleh Allah. Punya khazanah, gudangnya Allah itu ada. Jadi kalau ngambil ya ngambil dari gudangnya Allah langsung. Aku tidak melihat ada yang benar-benar memberi selain Allah. Jadi kalau ada orang ngasih yang dilihat, ini yang ngasih Allah. Bisa lihat begitu. Ya, yang ngasih itu Allah. Jika ada seseorang memberiku sesuatu, kebaikannya itu tidak meninggikan kedudukannya di sisiku. Kalau ada orang ngasih sesuatu, orang ini dihormati, tapi tidak kemudian terus, oh Bapak gimana Pak, wah gitu kan. Langsung dipandang lebih mulia dari yang lain. Tidak. Yang ngasih sama yang enggak ngasih, sama. Di hatinya sama. Yang bedakan cuma orang ini orang berbuat baik, dihargai kebaikannya. Bukan kemudian nanti kalau yang enggak ngasih di nomor 10 kan, enggak. Kalau tahu yang ngasih diutamakan, bukan diutamakan karena pemberiannya, bukan. Karena dia telah mau berjuang. Karena dia mau berjuang. Beliau menyatakan, karena aku menganggap orang itu hanyalah perantara saja. Yang ngasih itu cuma perantara. Tetap disyukuri, terima kasih. Ya, tapi bukan terus seperti orang zaman sekarang itu. Kalau ada yang mau ngasih sumbangan terus sujud-sujud seperti apa, wah didewa-dewakan kalau bahasa orang ya. Dewa-dewakan seperti apa. Sehingga kesannya ulama itu bisa dibeli dengan uang. Akhirnya yang dekat-dekat ulama orang-orang kaya. Orang kaya disambut luar biasa. Kalau orang miskin tiada sambutan. Kesannya seperti itu. Kalau Abdul Hadid enggak. Yang kaya ya disambut. Yang miskin juga disambut. Bukan enggak disambut loh. Yang kaya disambut sesuai dengan kedudukannya. Yang miskin juga disambut. Tapi di hatinya semua sama. Akhlak zahir itu beda dengan akhlak batin. Iya. Seperti Rasulullah SAW ya. Kadang Rasulullah tersenyum sama orang. Walaupun orang itu sebetulnya enggak layak diberi senyum. Tapi tetap harus senyum. Ditempatkan semua pada tempatnya. Naam. Enggak terasa nih udah 7:30. Ya, sudah 55 menit majelis ini berlangsung alhamdulillah. Lanjutkan sedikit ya. Naam. Salah seorang pecinta beliau dari Ihsa suatu daerah menulis surat kepada beliau. Dalam suratnya orang tersebut berkata, "Jika engkau membutuhkan sesuatu, katakanlah kepadaku, aku akan selalu melayanimu." Ini kalimat kelihatannya benar ya, seorang pecinta. Ini pecinta yang kurang benar nih. Kalau nulis surat begini. Makanya orang kalau cinta sama ulama jangan ngomong begini. Ini pecinta enggak benar. Ustaz, Kiai, Habib, kalau butuh apa-apa ngomong sama saya ya. Nanti saya akan penuhi semuanya. Ini pecinta enggak benar. Kalau pecinta yang benar enggak usah repot-repot. Habib, Kiai, Ustaz, ini ATM, ini PIN-nya, silahkan dipakai. Lah ini benar nih. Paham enggak? Jadi bukan nunggu diminta langsung kasih ini ATM ya, ini PIN-nya, ya kan? Ya silakan dipakai. Silakan dipakai. Atau kalau perlu gitu ya, kalau perlu Habib ya, ini ya buku apa namanya tabungannya, nomor rekeningnya sekian, butuh kapan pun silakan diambil, lengkap semua. Ini luar biasa. Kalau ada, ya tapi yang begini modelnya ada atau enggak ada ini? Longko luar biasa. Oh kesannya seakan-akan tuh nyuruh ulamanya datang mintalah. Apa itu akhlaknya yang diajarkan Nabi SAW? Kan gak begitu. Diajarkan orang itu untuk memberi tanpa diminta. Mendermakan tanpa harus diberikan uluran tangan tengadah begini. Tapi ngasih. Pada orang lain aja begitu. Apalagi kepada ulama. Ya kan sama orang kan kita disuruh begitu. Orang gak mampu. Sama ulama masuk. Ustaz, Yai, Habib, kalau ada perlu apa-apa, ngomong sama saya akan bantu, saya akan penuhi semuanya. Kelihatannya bagus loh nih, kurang ajar itu. Ini kalimat kelihatannya bagus, iya, kurang ajar. Sebetulnya itu kurang ajar, kenapa? Karena dia menempatkan ulama tersebut sebagai seorang peminta. Tidak pas, dijawab sama Abdul Hadid, suratnya dijawab. Coba nih ya, apakah kami ini pedagang? Apakah kami ini pedagang sehingga membutuhkan mereka? Maksudnya mereka orang-orang kaya. Apakah kami ini pedagang sehingga membutuhkan mereka? Ya. Yang kami butuhkan dari mereka orang-orang kaya. Yang kami butuhkan dari mereka orang-orang kaya hanyalah agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Ya. Benar, saya butuh mereka. Untuk apa? Mereka jadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga mereka bisa memenuhi hak-haknya Allah dan hak-hak hambanya. Sehingga mereka bisa memenuhi hak-haknya Allah dan hak-hak hambanya. Inilah yang kami butuhkan dari mereka. Cara pandangnya terhadap orang kaya seperti itu. Bukan butuh duitnya. Emangnya pedagang. Kalau pedagang butuh kenal orang kaya. Wah, ini ada orang kaya, lobi yuk, di lobi. Biar apa? Bisnis lumayan ya. Kalau ulama enggak gitu. Sugih ra sugih podo wae. Ya, jadi kalau ada orang ngomong, kalau Habib, Ustaz, Kiai butuh sesuatu ngomong sama saya, berarti kurang ajar. Enggak belajar soalnya kan kurang ajar ya. Perlu diajari. Apalagi pakai ngatur. Kiai, Ustaz, ini saya mau ngasih sesuatu ya. Tapi tolong buat ini ya. Tolong buat ini, ngatur-ngatur begini. Ini enggak pas. Kalau mau ngasih ya ngasih. Ya, ini saya mau ngasih, terserah jenengan, ini milik jenengan. Seperti uang zakat itu kan, dikasihkan seperti itu kan, enggak boleh ngatur macam-macam. Ya, sama juga ini buat jenengan. Kalau sudah judulnya buat jenengan, ya terserah mau dipakai apa. Yakinlah pada ulamanya. Mau dipakai buat apa, urusan kita memberi udah dapat dari Allah. Kan nasinya ke orang yang pas, ke ulama. Misal, ternyata dibelikan apa namanya kecap. Oh, saya pengen dibelikan karpet kok dibuat kecap. Ya, buat kecap. Ternyata kecap itu buat nyenengkan Mas Ratno. Ya, Mas Ratno ini kan dia sales kecap gitu kan. Ternyata beli kecap. Mas Ratno dia kemudian senang nih, ternyata ulamanya beli kecap banyak. Mau buat apa? Ternyata dibuat jamu makan 10 ribu tamu. Masuk ke perutnya para tamu jadi daging kecapnya tadi. Akhirnya orang yang ngasih kecap ini pahalanya besar enggak? Pahalanya besar. Kan ulama lebih tahu menempatkan pos-posnya di mana. Jangan diatur. Ulamanya jangan diatur. Ini sering orang ngasih bantuan ke pesantren. Ngatur gitu ya. Itu enggak adab. Adabnya jangan ngatur. Nih dari saya seperti itu. Beliau sangat menyayangi kaum fakir miskin. Habibullah Hadad itu sayang sama fukara wal masakin. Fukara wal masakin yang dimaksud bukan fukara sebarang fukara wal masakin. Tapi orang-orang soleh yang fakir. Orang-orang soleh yang miskin. Terutama itu. Ya, fukara masakin umum ya. Tapi umumnya kalau fukara wal masakin yang dimaksud itu adalah orang-orang soleh. Ya, biasanya orang-orang soleh itu juga hidupnya susah. Susah. Guru ngaji yang susah. Ya, penceramah yang susah. Yang ngajari TPA susah-susah. Pokoknya orang-orang susah yang umum aja disukai, apalagi dari kalangan penuntut ilmu. Beliau menyatakan, andaikan aku kuasa dan mampu, artinya punya duit banyak, andaikan seperti itu, tentu akan kupenuhi semua kebutuhan kaum fakir miskin. Di kotanya itu mau dipenuhi semua kebutuhannya. Kalau mampu. Ini niat. Orang tuh innamal a'malu biniat. Kalau niatnya gitu, semangatnya gitu, ya walaupun enggak punya dapat pahalanya. Ya. Beliau mengatakan, kenapa seperti itu? Sebab pada awalnya agama ini ditegakkan oleh kaum mukminin yang lemah. Innamatun soruna bidhu'afaikum. Kalian itu dapat pertolongan berkat yang lemah-lemah di antara kalian yang miskin-miskin itu. Itu yang apa namanya? Yang butuh dibantu, dikasih. Makanya kalau kita punya kumpulan orang-orang yang lemah-lemah itu ajib. Ya, saya paling senang kalau teman saya sebanyak mungkin orang-orang yang pengangguran. Ya, maksud Cofi ya. Senang gitu, pengangguran atau kerja belum jadi bos. Punya bos dia juga senang gitu kan. Dari pengangguran jadi bos nantinya. Ya, kumpul sama yang lemah-lemah. Jadi kalau jenengan disebut lemah itu jangan tersinggung. Wah, aku orang lemah. Yang lemah itu yang kuat. Nanti dikatakan di akhir, di hari kiamat, orang-orang kaya itu cari bantuan orang-orang lemah. Bos-bos di akhirat itu orang-orang miskin. Sing sugih kira ada di bos. Di akhirat itu bosnya orang-orang miskin. Sehingga orang kaya itu mau masuk surga cari orang miskin. Tolong cari guide dulu. Guide. Tolong antarkan saya ke surga. Antarkan saya ke surga. Kenapa? Lah, orang miskin masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Ya, mau sugih golek cepat. Mau cepat harus nyogok orang miskin. Nah, orang miskin gak bisa disogok. Bisa disogok dengan apa? Balas budi. Kamu dulu kan waktu di dunia enggak punya motor, saya pinjemi motor buat ngaji, Mbok. Tolong sekarang saya digeret ke surga. Nah, ini bisa. Oh iya Pak, oke. Diajak ke surga. Lagi plus minjemi motor enggak. Minjemi mobil juga tidak. Nyumbang buat majelis pengajian orang sakit juga tidak. Tonggone loro ora duwe dhuwit ya ora diurusi, ya kan tanggane sakit enggak punya uang ya tidak dibantu. Didiamkan saja padahal dia punya uang turah. Orang mau buat pengajian enggak ada tempat, dia rumahnya besar-besar juga enggak pernah mempersilakan orang untuk pakai rumahnya. Bahkan ada yang terang-terangan minta sumbangan buat pengajian enggak dikasih. Terus di akhirat minta bantuan sama fuqara wal miskin, nehi. Ya. Oh, tidak bisa. Enggak bisa. Silahkan kamu cari yang lain. Inna shaulah wal jaulah lahum yaumil qiyamah. Ash-shaulah wal jaulah yang megang kuasa, ya, megang kuasa, kekuasaan kata Rasulullah di hari kiamat mereka, orang-orang yang dipandang lemah itu, fuqara wal masakin. Ya. Naam. Beliau juga mengatakan, ini baru manakibnya Habibul Haddad sedikit lagi diselesaikan ya. Jadi nanti hari Selasa depan kita baca kitab An-Nasihah Diniyahnya. Sekarang baru manakib beliau ya, riwayat hidupnya. Singkat. Billukum tustadfa'un niqam. Dengan beberapa suap makanan itu bisa terhindar. Ya, atau bisa tertolak begitu banyak bencana. Jadi ngasih makan orang, ya ngasih makan, ngasih duit yang urusannya bantu orang itu bisa menghindarkan kita dari banyak bencana. Makanya orang-orang soleh terdahulu tiap hari cari orang yang bisa dikasih makan. Ya, kalau saya gampang cari orang yang kasih makan. Ada Mas Wahid, ya kan? Ada Ucu, ada Ansori. Tinggal keluar diajak makan, itu kan menghindarkan bencana. Apalagi kalau makan terus difoto makanannya. Ini ada teman-teman saya itu kalau diajak makan, makannya difoto. Ya. Ini ada, mau tunjukkan temannya. Ini loh makan seperti ini. Kan senang itu, menyenangkan hati orang, kan ganjarannya besar. Kita nyawangnya aja juga sudah enak. Makanya kalau pengen teman-teman di sini, ini bukan untuk di luar, teman-teman di sini pengen sering-sering makan, kumpul sama saya, nanti makan. Ini Ustadz kuliner soalnya. Ustadz kuliner, suka jalan-jalan. Ya, orang-orang soleh dulu gitu, tiap hari cari seseorang yang bisa diberi makan. Sehingga ada seorang ulama di Hadramut sana, beliau tiap hari minta dibuatkan makan malam itu 2 bungkus. 1 bungkus aja udah susah dulu tuh, minta dibuatkan 2 bungkus. Dan tidak pernah dimakan di rumah. Kalau istri zaman sekarang, suaminya makan sendiri di luar, marah, cemburu, muring-muring, ya kan? Dan kalau ini enggak, ustadznya ini, habibnya ini, beliau setiap malam enggak pernah makan di rumah, setiap malam makannya di luar. Makan di luar. Sama orang lain. Siapa orang lain? Siapapun yang ketemu di jalan. Jadi bawa nasi 2 bungkus, cari orang di jalan, sampai sudah makan malam belum? Yuk makan sama saya. Duduk di pinggir jalan di mana, cari tempat yang enak gitu ya. Yuk makan bareng, sehingga tambah kenalan tiap malam. Makan bareng. Ditanya sama istri, kenapa kamu tiap malam seperti itu? Jawabannya, 1 bungkus perut makan sekarang di dunia, 1 bungkus buat celengan makanan di kuburan. Jadi biar tiap hari di kuburan sudah ada jatah makanannya. Sudah pernah mikir gitu belum? Belum. Kita ini kan gak mikir rumah masa depan. Orang soleh mikir ini satu bungkus buat nanti kalau di kuburan, jatah 1 hari di kubur. Ya otomatis istrinya dapat yang masakkan istrinya, nyiapkan istrinya, ini istri yang baik, bukan komentator, terus apa namanya, kritikus ya, curiga, dipersiapkan semuanya. Itu kalau ngasih satu orang, kira-kira kalau ngasih makan 1.000 orang bagaimana? Ngasih makan 2.000 orang bagaimana? Buka catering kali ya, catering lil fuqara wal masakin. Enak loh kalau kita punya, entah suatu saat ya, pasang aja cita-cita, kita punya satu, tempat pos makan malam gratis itu. Ya, wah, datang orang siapa kaya miskin mau makan malam gratis terserah. Ya seadanya, entah ya wis gitu kan. Mau nyiapkan seberapa? Udah habis ya, Su. Sudah adanya itu, ngambil sendiri. Paling cuma tempe goreng. Ya, seng-seng tempe gitu kan. Orang sudah kenyang ya, nasi putih. Tapi pahalanya luar biasa. Apalagi kalau orang dulu tuh pinter. Ada yang buat tempat air, dulu kan banyak musafir. Sehingga buat tempat air untuk musafir. Musafir minum itu enggak bingung. Mandek, kemudian ambil air di situ. Kalau sekarang mungkin apa ya? Ya kendi, tapi sekarang takut orang tidak berani menaruh kendi di luar, takut dikasih racun jadi masalah, tambah. Karena orang sekarang juga aneh-aneh. Mungkin nyiapkan tempat peristirahatan rest area gratis gitu kan, buat musafir. Belum ada kan rest area gratis? Ya rest area masuk di situ makan bayar gitu ya. Ya kalau rest area gratis untuk istirahat itu ada pom bensin. Pom bensin tuh orang mau sholat di situ, mau leren di situ kan ada. Itu yang punya pom bensin tuh ganjarannya besar tuh. Yang menyiapkan tadi itu ya rest areanya. Nah, kemudian beliau pertama kali nulis buku itu usia 25 tahun. Nulis buku ya. Ya kitab Risalatul Muzakarah itu ditulis ketika berusia 25 tahun. Kemudian pada usia 26 tahun beliau nulis buku kitab Risalatul Muawanah. Risalatul Muawanah itu umur 26 tahun. Terus umur 27 tahun beliau nulis buku yang tipis tapi luar biasa. Itu adab risalah adab sulukil murid. Itu ditulis umur 27 tahun. Orang yang baca buku itu nanti akan heran. Kalau ngerti ya. Oh ternyata ini nulisnya umur 27 tahun. 27 tahun tulisannya udah seperti ini lah. Manusianya seperti apa? Saya ketika menghatamkan kitab risalah adab sulukil murid. Waktu menghatamkan itu kan adab-adabnya jadi murid. Terus saya ngomong begini. Ya kalau adabnya jadi murid begini terus namanya saya ini apa ya? Murid aja belum, terus apa namanya? Tidak masuk kategori murid. Kalau kita baca itu kita kategori murid belum ah? Belum masuk. Lah beliau 27 tahun sudah bisa nulis risalah adab sulukil murid. Artinya beliau sudah mursyid. Ya, beliau sudah mursyid. Kemudian pada umur 28 tahun beliau menyelesaikan kitab Ithafus Sa'il Bijawabil Masail. Itu umur 28 tahun. Karya beliau sangat banyak. Ya. Padahal beliau seorang tunanetra, tapi karyanya sangat banyak. Jadi kalau nulis itu ngomong tulis gitu ya. Nanti muridnya yang nulis seperti itu. Nah. Dan selalu walaupun buku-buku beliau ini isinya tasawuf, An-Nasuhuddiniyah ini tasawuf, dikatakan kitab An-Nasuhuddiniyah ini adalah Mukhtasar Ihya Ulumuddin, intisarinya Ihya Ulumuddin. Jadi kalau orang menguasai An-Nasuhuddiniyah itu seperti menguasai kitab Ihya Ulumuddin. Nah kita Selasa baca Nasuhuddiniyah, Rebu dan Kamis baca Ihya Ulumuddinnya. Ini kitab tasawuf sebetulnya, tapi ringan, ya bahasanya ringan. Dalam semua karyanya beliau menyatakan, aku mencoba menyusunnya dengan ungkapan yang mudah supaya dekat dengan pemahaman masyarakat. Lalu kugunakan kata-kata yang ringan supaya segera dapat dipahami dan mudah dimengerti oleh kaum khusus maupun awam. Jadi ulama itu kalau nulis buku sukanya gitu, bahasanya ringan, mudah, semua bisa apa? Paham. Tapi kadang ada ini sekarang ini santri-santri sok bahasanya gaya. Bahasa gaya, bahasanya yang melangit-langit, terus yang ngomong ramudeng ya, yang ngomong enggak paham, yang baca mumet. Ya. Padahal khatibunas ala qadri uquluhum, sabda Rasulullah SAW ajak orang itu bicara sesuai dengan tingkat pemahaman manusia tersebut. Ya, kalau nulis jangan untuk kita. Tapi yang bisa dipahami orang lain. Ceramah jangan untuk kita. Kadang kita ini ceramah minta, wah, Habibnya itu ngomongnya atau ustadznya itu ngomongnya kok hal yang apa? Biasa-biasa saja. Sekarang mau ngomong sama siapa? Ngomong sama orang awam atau ngomong sama ulama? Apakah Anda sudah ulama kok merasa biasa-biasa saja? Ya belum juga kan? Ya dengan bahasa yang bisa dipahami semua orang, itu ada banyak rahmah misalnya. Nah, ada banyak rahmat. Mungkin kalau kita ceramah sama orang awam yang ngomongnya udah sholat belum? Mungkin seperti itu. Orang coba, udah sholat belum? Ini memang bahasa untuk orang awam. Nah, beliau merupakan mujaddid abad ke-11 Hijriah. Ya, tahun 1100 itu ya. Beliau mujaddid abad ke-11 Hijriah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ziyad, seorang ahli fikih terkemuka di Yaman. Ya, yang fatwa-fatwanya disejajarkan seperti Ibnu Hajar, Imam Romli. Ini Ibnu Ziyad fatwanya disejajarkan dengan Ibnu Hajar dan Imam Romli. Itu pernah mengatakan bahwasannya beliau adalah mujaddid abad ke-11. Seorang pernah menggambarkan kedudukan beliau dengan ungkapan yang indah. Jadi untuk menggambarkan Habib Abdul Haddad, itu ada seorang pernah ngomong begini. Dalam dunia tasawuf, Imam Al-Ghazali ibarat pemintal kain. Dalam dunia tasawuf, Imam Ghazali itu pemintal kain. Imam Sya'rani ibarat tukang potong kainnya. Kainnya jadi dipotong. Yang motong itu Imam Sya'rani. Ya. Kemudian Habib Abdul Haddad adalah penjahitnya. Dipintalkan jadi kain, kain sudah dipotong, sudah dijahit sama Abdul Haddad, kita tinggal make. Ya kita minimal sedikitnya jadi orang yang make. Beliau meninggal pada tanggal pada malam Selasa, ya. Subhanallah ya. Pada malam Selasa tanggal 7 Zulqa'idah. Malam Selasa 7 Zulqa'idah 1132 Hijriah. Dalam usia 89 tahun. Dimakamkan di Zambal dan alhamdulillah saya sudah ziarah ke sana. Ketika ziarah itu saya enggak baca Yasin, enggak baca apa-apa. Jadi ketika ziarah saya itu baca kitab. Kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Karena saya niat nanti akan saya baca kitab itu. Jadi mumpung ada di depan wali, ya. Kalau yang lain tuh kirim Yasin, tahlil dari jauh kan bisa. Tapi kalau baca kitab ini kan di hadapannya, tolong semak bib ini mau minta barokahnya. Ke ulama ya kita baca kitab. Ulama ini kan seneng ilmu. Saya baca kitab Bidayatul Hidayah di makam Habib Abdul Haddad waktu itu. Mukaddimahnya saya baca. Nah, ini sepenggal kisah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Dikatakan Habib Abdul Haddad ini mendapat derajat qutbiyah yang diwariskan juga dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Jadi derajat qutbiyahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu diwariskan ke Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Paham ya? Dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meskipun rentan waktunya jauh itu ke Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Ya mungkin ada estafetnya ya dari siapa-siapa tapi ke beliau. Ke beliau. Ini sedikit tentang Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang mau nanya? Wahid. Bismillah. Kan waktu ibadah haji di Mekah terus itu kan ketemu orang-orang soleh itu caranya bagaimana? Kan beliau tunanetra gitu. Kok bisa tahu gitu? Beliau kan cari, ya, beliau cari. Beliau kan juga punya murid-murid dan teman-teman. Ada orang-orang yang memang dikenal di Mekah, di Madinah itu kan dikenal sebagai ulama kan ada di sana. Kemudian kan banyak tamu-tamu dari luar negeri, ulama-ulama. Nah, beliau nanya, ini ada enggak ulama yang datang ini? Ada, didatangi. Jika dikasih tahu ada ulama pulang, didatangi. Saya mau nanya begini. Setiap kali orang yang didatangi mau ditanya, jawabannya lu enggak. Saya yang mau nanya sama jenengan. Seperti itu. Orang yang dikenal sebagai orang yang orang soleh dalam kewalian. Kan ada orang memang masyhur dengan kewalian gitu ya. Didatangi. Tolong saya mau ketemu empat mata. Tapi yang ditemui semua mengatakan, enggak, saya justru mau ngambil dari jenengan. Nah kalau kita kan enggak mau dengar, enggak mau nyari. Enggak mau dengar, enggak mau nyari. Nah kita memang harus mau dengar dan maunya nyari. Seperti Nabi Khadir alaihissalam. Dikasih tahu sama Allah. Nabi Musa kan dikasih tahu. Ada Nabi Khadir. Ya dicari, di mana? Didatangi. Memang orang-orang soleh itu seperti itu. Cari terus. Tidak pernah merasa puas. Man huma nila yashba'an, sabda Rasulullah SAW, ada dua kelompok manusia yang tidak bakal kenyang. Selalu lapar. Man humul ilim, man humul mal. Orang yang lapar ilmu sama orang yang lapar harta. Wis itu tidak bakal warak. Ya, lapar ilmu tidak bakal kenyang, lapar harta tidak bakal kenyang. Makanya enggak sedikit orang-orang yang udah terlanjur jatuh cinta sama ilmu enggak nikah-nikah. Masuk job ini diantaranya nih. Ya orang kalau sudah cinta sama ilmu tuh sampai kadang enggak mau nikah. Imam Nawawi itu kan meninggal belum sempat menikah, bukan enggak mau, belum sempat menikah. Umur 46 kalau salah beliau. Karena cari ilmu terus, ngajar, cari ilmu ngajar, fokusnya di situ, akhirnya enggak sempat menikah. Ada sebagian mengatakan ilmu itu akan tersembelih oleh sesuatu di antara pusar sampai lutut. Paha maksudnya. Maksudnya kalau udah menikah, kenal perempuan atau perempuan kenal pria, itu akhirnya ilmu itu disembelih. Maksudnya semangat cari ilmu ini sudah hilang, semangatnya lain. Ya, orang seperti itu. Tapi seorang ulama menjawab, sebagian begitu, sebagian yang lain dengan menikah justru semakin semangat cari ilmu. Jadi tergantung pasangannya. Ada pasangan yang buat malas, ada pasangan yang buat semangat. Kalau Mas Ucup nggak tahu yang model bagaimana. Ya. Ada yang lain? Mas Abri dulu. Nah, tadi kan Habib Abdul Al-Haddad kan di Arafah bertemu Ali Khutbah. Terus bertemu di Madinah kan Habib Abdullah kan kaget. Ali Khutbah itu kan ternyata punya rumah besar dan kebun. Nah, kagetnya itu kan ternyata sugih dulu. Nah, tadi kan belum ada lanjutannya. Kata Habib Abdul Haddad ketika ketemu ahli khutbah yang bisa ngelipat bumi, ini kan wali. Umumnya wali itu memang orang-orang hidupnya sederhana. Ya kan? Hidupnya serba kekurangan. Umumnya itu yang wali-wali besar itu seperti itu. Nah, ini sampai di tempatnya ahli khutbah ini yang bisa ngelipat bumi, ngelipat jarak dekat dari jauh jadi dekat, ternyata rumahnya besar, kebunnya juga besar. Sehingga beliau kaget. Oh, ternyata ini orang yang punya. Ini untuk ngasih gambaran kepada kita. Jadi beliau ngasih gambaran kepada kita. Untuk jadi wali tidak harus hidup sengsara. Seperti orang-orang hidup susah. Jadi jangan kita kalau lihat ada orang apa sugih, wali, seram mungkin, palsu. Jangan begitu. Gitu. Ya. Jadi ada memang orang-orang kaya itu waliullah. Ada. Dunia itu enggak ganggu dia sama sekali. Ada orang-orang kaya itu waliullah. Ada orang-orang miskin, preman. Ada atau banyak? Banyak. Ya, jadi kalau memang di kitab-kitab kan umumnya wali-wali itu ibadah melulu gitu loh. Ibadah melulu, tajrid, ibadah melulu. Tapi ternyata enggak ada wali yang businessman. Kerja, ke kebun, ke pasar, klewer misalnya. Klewer, pengusaha. Tapi dia wali Allah. Punya kelebihan yang luar biasa. Ada yang seperti itu. Maksud ucapan beliau tadi untuk ngasih gambaran kepada kita. Ya, beliau mau kalau beliau diam aja kan nanti akhirnya kita enggak ngerti ya. Nah, beliau ngasih tahu, saya kira tadinya orangnya orang enggak mampu hidupnya ibadah. Ternyata dia punya kebun besar, rumah besar loh. Itu sebenarnya ngasih informasi ke kita bahwasannya bisa orang yang hidupnya itu serba bisnis dia jadi wali yang punya derajat tinggi di sisi Allah. Jadi, kamu kan bisnis juga, jangan khawatir, bisa jadi wali itu. Bisa. Ya, Pak ya. Bisa. Ini juragan kecap ini bisa juga gitu. Makanya kalau saya lebih suka, saya pribadi suka semangatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, minta kerajaan yang orang lain gak boleh punya. Jadi gede, maunya yang gede-gede, besar. Kalau kabiril himmah, punya semangat yang gede, gede. Walaupun nanti dapatnya seberapa, tapi semangatnya yang gede. Jangan seperti teman tanya, kamu mau haji enggak? Wah, enggak punya duit, Nas. Mental-mental repot nih. Mau umroh, gak punya uang. Walaupun kenyataannya gak punya uang, jangan mentalnya gak punya uang. Mau umroh, mau gitu loh ya. Gak tanya punya uang atau gak punya uang. Mau haji, oh mau, segera. Punya duit, enggak. Tapi ya mau, segera. Mau beli mobil, wah motor aja belum punya. Nah ini repot ini. Mau beli mobil, tapi jawabannya motor aja belum punya. Mau beli mobil, mau, segera. Ini semangatnya tinggi. Mau jadi wali, oh mau. Wali apa? Kutub. Wali kok wali, sudah wali kelas RT aja, jangan. Oh asal pakai wali-wali pinggiran, penting wali Allah, jangan. Kalau Habib Ali sendiri, Al-Habsyi dalam nasihatnya, kalian kalau minta sama Allah, minta jadi wali kutub. Ya, pimpinannya para wali, minta jangan nanggung-nanggung. Minta kok yang rendah minta yang tinggi. Soalnya kalau kita sholat itu sudah minta yang tinggi loh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imamnya muttaqin. Imamnya orang-orang yang bertakwa. Wali kutub enggak itu? Pimpinan wali toh. Imamnya orang-orang yang bertakwa. Cuman kan mintanya belum pakai hati. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya ora mudeng karepe apa? Enggak paham maksudnya apa? Enggak paham. Enggak ada penghayatan. Waj'alna lil muttaqina imama itu kita minta diri kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita sampai hari kiamat semua jadi pemimpinnya orang bertakwa, bukan jadi yang dipimpin. Allah tuh ngajarkan semangat tuh jadi apa? Imam, bukan jadi makmum. Waj'alna lil muttaqina imama. Kalau makmum itu masuk surga belakangan. Makmum kok. Ya kan? Masuk surga di depan siapa? Ya imam. Kalau masuk neraka di depan siapa? Ya imam gitu. Imamnya kejahatan. Ya. imamnya kejahatan masuk neraka juga duluan. Begitu Mas Sapri. Mas Ucup. Assalamualaikum. Habib, mau tanya Habib Abdullah Ali bin Al-Hadda itu nikah enggak, Habib? Ya, kalau beliau enggak nikah, sampai sekarang tidak ada yang keturunan Al-Haddad. Begitu. Ya, beliau nikah punya anak, punya keturunan. Ya, makanya ada yang apa namanya? Marga-marga Al-Haddad itu merupakan keturunan dari beliau. Beliau dikasih julukan Al-Haddad. Al-Haddad itu artinya pandai besi. Nah, pandai besi yang dimaksud bukan besi-besi ini, beliau pandai mengolah hati. Ya, pandai mengolah hati, makanya disebut Al-Haddad. Pandai mengolah hati. Kemarin ada Al-Haddad putra itu bis itu ya. Ada seperti itu. Kita naik mobil ketemu. Mau tanya? Ya. Mau tanya, karya beliau kan Roti Bul Haddad itu lebih. Kadang kan orang kalau mau baca itu kadang ada ijazahnya enggak gitu loh. Ya itu kalau pakai ijazah apa enggak gitu kalau baca Roti Bul Haddad. Ijazah. Ini banyak orang bingung ijazah itu apa? Ijazah, butuh ijazah. Ijazah itu tanda atau apa ya? Kalau di sekolah tanda kelulusan, kan gitu, ya. Ijazah bukan sebuah kewajiban kalau dalam wirid atau zikir. Tapi kalau ada ijazah akan semakin barokah. Ya, semakin barokah. Nah, dulu orang itu dianjurkan untuk cari ijazah sebanyak mungkin dulu. Kenapa? Biar dia nyambung nasab keilmuannya kepada banyak guru. Paham ya? Misal dapat ijazah Ratib Haddad dari guru ini, dapat ijazah Ratib Haddad dari guru ini, dapat ijazah Ratib Haddad dari guru ini. Akhirnya kan dia sanad keguruannya kan banyak, sehingga berkahnya banyak, barokahnya lebih banyak. Barokahnya lebih banyak. Tapi bukan sebuah keharusan. Terus manfaatnya ijazah. Bukan orang zaman sekarang. Saya ijazahkan kamu. Dulu enggak begitu. Ijazah itu harus dibaca. Ratibul Haddad mau dapat ijazah. Kalau dulu harus dibaca. Baca Ratib Haddadnya. Sehingga yang dapat ijazah itu bacaannya benar. Maksudnya gitu. Enggak salah bacanya. Jangan sampai seperti orang dapat ijazah. Ya Hayyu Ya Qayyum. Suruh baca Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Suruh baca gitu kan? Udah kamu baca Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu buat kamu untuk aman dari pencurian rumah kamu. Ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu. Kan dengar orang baca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu. Ini kan karena enggak dapat ijazah, artinya enggak belajar dengan benar. Nah, ijazah itu untuk belajar. Belajar jadi benar. Makanya dulu almarhum Habib Anis, kalau ada orang mau minta ijazah simtudurur, baca dulu, bacaannya benar, bagus, baru dikasih. Enggak ya enggak. Itu ijazah itu perlunya seperti itu. Nah, kalau biasanya ulama sudah mengajarkan di majelisnya, kan Ratib Haddad dibaca bareng. Ya, otomatis orang udah ngikuti bareng. Ya. Dengan seperti itu berarti sudah diijazahkan. Tanpa ijazah, boleh dibaca. Dengan ijazah semakin berkah. Ya, dengan ijazah. Dan kalau ngasih ijazah, yang betul itu disuruh baca dulu, diajari. Tapi sekarang karena untuk menghemat waktu, energi, ya, kalau setiap orang suruh baca gini, biasanya ijazahnya ijazah tabarruk saja untuk berkah. Saya ijazahkan kalian nih, tapi untuk tabarruk saja. Bukan ijazah dalam arti yang hakiki, yang lengkap itu dibacakan dan diberkati, bukan seperti itu. Mengambil keberkahan sanad ilmu saja. Jelas? Ada tanya? Enggak? Iya, belakang. Habib Abdul Haddad kan 14 tahun membaca berulang kali. Dalam membacanya itu dibacakan atau membaca sendiri? Atau kan dulu belum ada huruf bibul dalam Braille itu? Iya, perlu tadi diingat. Beliau sejak kecil biasa menghafal kitab. Al-Quran saja umur 4-5 tahun itu sudah hafal. Jadi programnya ulama-ulama Hadramut dulu, orang-orang tua yang tinggal di Hadramut, programnya bayi lahir itu program nomor 1 hafal Quran. Makanya Wulida Pitarim wa Hafizul Qur'anil Azim. Di manakibnya itu hampir semua begitu. Semua, semua. Lahir di kota Tarim, hafal Al-Quran. Lahir di kota Tarim, hafal Al-Quran. Programnya Habaib tempo dulu seperti itu. Lahir di kota Tarim, hafal Al-Quran. Makanya aneh kalau dibilang, ini jangan ikut Habib, jangan ikut Kiai. Itu enggak ikut Al-Quran, enggak ikut Sunnah. Repot, wong Habib sama Kiai itu hidupnya bergumul dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, ngapalkan Quran. Ya kan, baca Al-Quran. Wiridnya itu Al-Quran. Kok enggak ngerti Al-Quran dan Sunnah itu ya aneh yang ngomong seperti itu. Nah, termasuk diantaranya buku itu dihafal. Ya, buku itu dihafal. Jadi ada yang bacakan, dibacakan. Kemudian beliau memang menghafalkannya. Jadi seringkali yang dibaca berulang kali itu yang beliau hafal diantaranya. Kemudian yang kedua, memang ada orang-orang yang tugasnya membacakan kitab itu pada beliau. Ya, dibacakan. Nanti beliau menjabarkan, dibacakan. Kemudian beliau menjabarkan, seperti itu. Ada yang seperti itu. Dua cara. Dari hafalannya beliau sendiri, ada juga yang kemudian dibacakan. Cukup jelas? Ada yang lain? Udah ya? Oke, terakhir. Mau tanya tapi keluar dari tema, Beb. Boleh. Boleh. Mohon diterangkan tentang silaturahim kita, hubungan kita kepada selain agama, dan gimana diterangkan tentang mengucapkan ya, itu tadi dari. Iya, apa namanya urusan nih mengucapkan selamat, apa namanya selamat kepada ibadah agama lain apapun itu, mengucapkan selamat itu nggak boleh. Misal agama apapun itu ya, saya nggak ngomong agama A, B, agama A, agama B, agama C, mengucapkan selamat atas ibadah yang mereka lakukan itu nggak boleh. Atas ibadah yang mereka lakukan nggak boleh. Ya. Yes. Ada orang ngomong, oh itu kan cuman ucapan. Itu kan cuman ucapan. Coba dibalik. Dibalik ya. Beliau-beliau itu suruh mengucapkan begini. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah SAW. Mau enggak? Kan cuman ucapan. Kalimat syahadat itu ucapan enggak? Ucapan. Tapi yang beragama A, B, C sampai apa itu. Kira-kira mau enggak mengucapkan dua kalimat syahadat? Enggak mau. Ya sama dengan kita, kalimat ucapan, ya kalimat ucapan selamat apapun, bukan kita enggak menghormati, kita hormati apa namanya perbedaan dengan orang lain, ya kita hargai, tapi bukan berarti kita ikut, ya bukan berarti kita ikut lakum dinukum waliyadin untukmu agamamu, untuk kita agama kita, tanpa mencaci, memaki dan lain sebagainya. Saya enggak bisa saja, sama seperti tidak bisanya beliau-beliau untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena memang dilarang oleh agama kan. Mereka dilarang mengucapkan itu karena nanti masuk Islam. Kita yang Islam juga dilarang mengucapkan itu karena menyetujui ibadah. Yang agama lain sedangkan buat kita itu bukan ibadah. Jelas ya? Mas Ansori? Jelas. Kok nangis? Terharu. Oh ngantuk. Sudah jamnya sudah enggak mungkin kan. Sekarang sudah jam 7 lewat 1/4. Nanti ini yang mau masuk kantor kan enggak jadi ngantor. Ada ini ada yang ngantor. Ya, libur Mas Edwin. Ah iya, beliau enggak kenal hari libur. Santai. Oh, yang punya kantor ya. Calon bos. Insyaallah amin. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita dengan Fatihah dulu ya. الفاتحة أن الله يغفر لنا ولوالدينا ولأمتنا ولأمت المسلمين وأن الله يفتح علينا وعليكم فتح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين العلماء العاملين المخلصين وجه كريم وأن الله يرزقناكم جميعا العافية ودوم العافية والشكر على العافية وتم العافية والعافية من كل أذية بلية ويرزقناكم جميعا الجنة والنعيمة والنظر وجه الكريم وأن الله يرزقنا جميعا أرزاقا كثيرة الطيبة حسية والمنوية بدنيا تأمن شقة ملطف عافية والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية وأن الله يقضي حاجاتنا وحاجاتكم عن قريب مع السهالة والجمالة والرضا والعناية وأن الله يكتبنا في ديوان ساداتنا الأولياء والصالحين وأن الله يقربنا إلى الحبيب الحبيب